Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita akan melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada pagi hari ini kita sampai pada fatwa atau pertanyaan yang ke-82. Su'ila ghafarallahu lahu ma qawlu fadilatikum fi ba'di tulab alladhina yadrusuna min ajlil wazifati warratibi wa kadhalika ma yaf'aluhu alba'du Manista'jara man yaktubu lahumul buhuz. Tayyib. Ma yaf'aluhul ba'du manistijaru man yaktubu lahumul buhuza au ya'uddu lahumul rasaila au yuhakkiku ba'dal kutubi fayahsuluna bihi ala syahadatin ilmiyatin. Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah mengampuninya, apa ucapan engkau pada sebagian para pelajar yang mereka belajar dalam rangka pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dalam rangka ar-ratib, dalam rangka mendapatkan uang atau gaji. Dan begitu pula apa yang dilakukan oleh sebagian para pelajar yang menyewa orang untuk menuliskan bagi mereka karya-karya ilmiah atau mempersiapkan bagi mereka risalah atau mentahqiq sebagian kitab-kitab, maka mereka mendapatkan dengannya ijazah. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, yajibu ala talabatil ilmi ikhlasu niyati lillahi azza wa jal. Wajib bagi penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Azza wa Jal di dalam menuntut ilmu. bukan di dalam bukan dalam rangka mencari dengan ya mendapatkan ijazah kemudian bekerja. Karena yang dituntut ini barakallahu fikum adalah ilmu syar'i. Wa ya'taqida annahu ma qara'a harfan wala kalimatan wala atama safhatin fil ilmi syar'i illa wa huwa yuqarribu ila Allah azza wa jal. Dan wajib bagi seorang penuntut ilmu juga meyakini, ya'taqida, memiliki keyakinan dalam hatinya bahwa apa yang dia baca satu huruf atau satu kata atau satu halaman di dalam ilmu syariat, ilmu syar'i ini, kecuali keadaan dia, tindakan dia, yukarribuhu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi apa yang dibaca, apa yang di naam, baca baik satu huruf ataupun satu kalimat atau satu halaman, dia harus meniatkan atau meyakini bahwa tindakan dia di dalam membaca ilmu syar'i, walaupun satu huruf, satu kata atau satu halaman, wa huwa yuqarribuhu ilallah. Naam, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kaifa yumkin ayanwi yataqarruba ilallah bitalabil ilm. Akan tapi bagaimana mungkin seorang meniatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu. Apakah bisa? Naam. Mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk menuntut ilmu, maka beliau menjawab, yumkin dzalik, mungkin hal itu dilakukan, dikerjakan, menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna Allah amara bihi, karena Allah memerintahkan. Naam. Hal tersebut, talabul ilmi, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Di dalamnya juga seorang muslimah. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu idza amara bi syai'in fa fa'alahu al-insanu imtisalan li amrillah. Dan Allah jika memerintahkan sesuatu, maka seseorang mengerjakannya dalam rangka melakukan perintah Allah, fatilka ibadatun lillah. Maka itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lianna ibadatallahi ya imtisalu amrih wa jtinabu nahyihi wa talabu mardatihi wa attiqa'u uqubatihi. Karena ibadah kepada Allah adalah naam pengertiannya melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dan mencari keridhaan dari Allah dan terhindar dari azab Allah. 6. Au ismun jami'un yuhibbuhullah wa yardah min qawlin min aqwalin wa af'alin zahirah wa batinah. Naam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah suatu nama yang mencakup dari segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Baik itu ucapan atau perbuatan yang zahirah wa batinah, yang nampak ataupun tidak nampak. 6. Baik. Maka menuntut ilmu adalah perkara yang Allah dan na'am cintai. Allah cintai dan Allah ridhai. Wa min ikhlasin niyyah fi talabil ilmi ayyanwiya raf'al jahli an nafsi wa an ghairi minal ummah. Naam. Termasuk dari mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu adalah seseorang meniatkan di dalam menuntut ilmu raf'al jahl, mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Dari umat ini. Karena pada dasarnya manusia itu bodoh. Pada asal mulanya manusia itu dalam keadaan bodoh. Tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu Wallahu ukhrijakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a. Dan Allah menjadikan kalian, untuk kalian as-sam'a, pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal af'idah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di antara tujuan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, agar na'am terangkat pada na'am hukum asal manusia, asal manusia, yaitu kebodohan, akan terangkat dengan penglihatan, dengan pendengaran. Dia mengetahui sesuatu dari ilmu. Naam. Maka Allah jadikan pendengaran, penglihatan, hati untuk naam dia mengetahui sesuatu dari ilmu yang Allah perintahkan. Sehingga pada dasarnya manusia la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun, alias bodoh. Naam, maka menuntut ilmu di antara bentuk keikhlasan niat di dalam menuntut ilmu adalah di dalamnya na'am mengangkat kebodohan. Di dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Akan terangkat sedikit, satu, dua, na'am, dan seterusnya. Baik. Bukan na'am sebagaimana manusia, na'am, tidak tahu asal-muasalnya belajar di mana, kemudian dia na'am menampakkan diri sebagai seorang penuntut ilmu. Naam. Bukan. Menuntut ilmu seorang. Naam, terangkat kebodohan itu dengan menuntut ilmu. Wa alamatu dzalika anna rajula tajiduhu ba'da talabil ilmi muta'athiran bima talab. Mutaghayyiran fi sulukihi wa manhajihi. وَتَجِدُهُ حَرِيصًا عَلَى نَفْعِ غَيْرِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ نِيَّتَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ رَفْعُ الْجَهْلِ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ فَيَكُونُ قُدْوَةً صَالِحًا مُصْلِحًا. Dan tanda hal itu, yaitu tanda hal itu tanda seseorang meniatkan di dalam menuntut ilmu, raf'al jahl, mengangkat kebodohan, adalah seseorang yang engkau dapati setelah dia menuntut ilmu, muta'assiran, memiliki pengaruh dari apa yang dia tuntut, dari apa yang dia cari. Pengaruhnya ada. Mutaghayyiran fi suluki, akan berubah perangai-perangainya atau perangai-perangainya. Mungkin seorang sebelum belajar perangainya naam. Taib, barakallahu fikum. Keras. Naam. Dan berkata menyakitkan. Maka tak kala dia menuntut ilmu akan merubah dari perangai tersebut. Dan perangai itu bisa dirubah. Ya. Perangai itu bisa dirubah dengan ilmu. Naam. Sehingga bukan alasan. Naam. Memang karakternya dia seperti itu. Enggak. Perangai itu bisa dirubah dengan ilmu. Naam. Dan juga akan berubah atau naam akan merubah dari manhajnya. Dia akan kembali kepada jalan yang benar, manhaj yang benar. Kepada manhaj salafus saleh. Naam. Tidak asal-asalan di dalam bermanhaj. Wa tajidu harisan, dan engkau akan dapatkan seseorang tersebut yang tanda dari naam di dalam menuntut ilmu dia niatkan mengangkat kebodohan, ya harisan ala naf'i ghairi, yaitu dia semangat di dalam memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tentunya tadi raf al jali an nafsi, yaitu dengan berubahnya mutaghayyaran fi suluki, akan berubah perangainya, akan naam benar manhajnya. Ini perubahan pada dirinya, dan jika dan dia juga punya semangat naam memberikan manfaat bagi orang lain dari ilmu yang dia dapatkan. Wahada ya dulu, dan ini menunjukkan bahwa niatnya di dalam menuntut ilmu mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain, maka dia menjadi qudwah, tauladan, salehan yang baik, yang memperbaiki orang lain. Wahada makana alaihi salafus saleh. Dan ini apa yang telah dilakukan oleh salafus saleh. Naam. Mereka belajar untuk diamalkan dan mengajarkan. Amma ma'alaihi al-khalaful yawma fayakhtalifu kathiran an dhalik. Adabun apa yang datang dari orang-orang setelahnya pada hari ini, fayakhtalifu kathiran an dhalik, sangat berbeda jauh sekali. Fatajidul a'dad al-kabirah minat tullab fil jami'ati wal ma'ahid minhum man niyatuhu la tanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Enggak akan dapatkan pada jumlah yang banyak dari kalangan penuntut ilmu, baik yang berada di universitas ataupun yang ada di mahat-mahat, minhum, dari mereka ada orang yang niatnya tidak membuat bermanfaat baginya di dunia, di dunianya dan di akhiratnya. Bahkan bal tadurruhu, bahkan membahayakan bagi dirinya niatnya tersebut. Fa wa yanwi ayasila ila syahadah likay yatawassala biha ila dunya faqat. Maka ya, model yang orang seperti ini yang niatnya tidak memberikan manfaat di dunia dan di akhirat bahkan membahayakan, yaitu dia meniatkan di dalam menuntut ilmu agar mendapatkan ijazah. Maka dengan ijazah dia bisa mengantarkan kepada dunianya. Ijazah itu bisa mengantarkan kepada dunianya saja, yaitu dengan bekerja atau yang lainnya yang ambisinya, barometernya adalah dunia saja. Maka ini talur, membahayakan dirinya. Wa qad ja'at tahdhiru minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang peringatan keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah ay rihaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah, namun dia tidak mencari ilmu melainkan untuk mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan arfal jannah pada hari kiamat, yaitu rihaha, yaitu baunya al jannah, baunya saja enggak dapat. Ini peringatan keras. Naam, dari orang-orang yang meniatkan di dalam menuntut ilmu bi ghairi wajhillah, bukan karena wajah Allah. Wa hadza khatarun 'azimun, dan ini sangat membahayakan sekali. Fa ilmun syar'iyyun taj'aluhu wasilatan ila 'aradid dunya, hadza qalbun lil haqa'iq. Maka ilmu syar'i taj'aluhu wasilatun. Naam. Dijadikan sebagai wasilah untuknya di dalam mendapatkan bagian dari dunia, maka ini naam merubah dari hakikatnya. Wa tala wa talibu idza akhlasa anniyata ja'atuhu dunya taba'an. Dan seorang penuntut ilmu jika mengikhlaskan niatnya, maka dunia itu datang mengiringi saja. Naam. Bukan yang terdepan. Akan mengikuti dia. Naam. Dunia itu walan yafutahu syai'un, dan tidak akan luput sedikit pun dunia pada dirinya. Naam. Maka tak kala niatnya untuk mengharapkan wajah Allah di dalam menuntut ilmu, di dalam beribadah, karena menuntut ilmu adalah ibadah, maka dunia itu akan datang kepadanya, akan mengiringinya. Naam. Sebagaimana datang dari hadis sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatil akhiratu himmahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa ja'ala syamlau wa atadhu dunya wa yaraghimah wa man kanatid dunya himmahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Naam, ini dunia. Dunia itu rendah. Kalau meniatkan dalam beribadah hanya untuk Allah, ini. Naam, dunia itu akan datang kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhirat tujuannya, akhirat tujuannya, Allah akan jadikan paya baginya kecukupan pada hatinya. Ini tujuannya akhirat. Akan Allah jadikan pada hatinya rasa cukup. Karena apa yang dia lakukan? Na'am taqarruban ilallah. Ibadah kepada Allah. Maka Allah akan jadikan pada hatinya rasa cukup. Dan Allah akan naam menggabungkan urusannya, memudahkan urusannya. Wa atathu ad-dunya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan merengek-rengek. Malah dunia yang datang kepadanya. Ini jika akhirat tujuannya. Namun sebaliknya, barang siapa yang dunia tujuannya, Allah akan jadikan rasa kurang di hadapan matanya. Hawanya kurang terus. Naam, terasa kurang terus. Padahal naam, ada semua di hadapannya. Tapi naam, di hadapannya terasa kurang. Ini kurang, kurang, kurang, kurang. Dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ini selesai, ada masalah lagi. Selesai masalah terus. Naam. Dan tidaklah dunia datang kepadanya melainkan dari apa yang telah ditetapkan. Nah, setiap manusia telah ditetapkan baginya dunia masing-masing. Naam. Ini jika akhirat tujuannya, maka kebaikan baginya. Jika dunia tujuannya, maka naam, kebinasaan akan dia dapatkan. Wasayakhruju, kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah, wasayakhruju huwa wa man yuridu sahadah lidunya ala haddin sawa balil mukhlisu aksaru tahsilan lil ilmi wa ablagu rusukhan fihi. Dan dia, dan orang yang menginginkan ijazah untuk dunia, di dalam keluarnya dari universitas itu sama. Ya, sama-sama mendapatkan ijazah. Ya, yang niatnya baik, yang enggak niatnya baik, keluarnya sama. Naam. Namun, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, naam, akan lebih mendapatkan banyak ilmu. Akan lebih banyak memperoleh ilmu, dan lebih kokoh di dalam mendapatkan ilmu. Wa inna mimma yusafu lahu, wa inna mimma yusafu lahu kama dzukira sa'il atau kama dzukira sa'ilu anna ba'da tullabi yasta'jiruna man yu'iddu lahum buhuthan aw rasa'ila yahsuluna 'ala shahadatin 'ilmiyatin aw man yuhaqqiqu ba'd al-kutub fa yaqulu li shakhsin hadhir li tarajim ha'ula wa raji' al-bahth al-fulaniya thumma yuqaddimu risalatan yanalu biha darajatan yastawjibu biha iyakuna fi adadil muallimin aw ma asba dzalik. Kata beliau, dari apa yang sangat disayangkan, apa yang telah disebutkan sang penanya, bahwa sebagian penuntut ilmu ada yang mereka menyewa orang untuk mempersiapkan bagi mereka karya ilmiah, disertasi dan yang lain sebagainya, menyewa untuk menyelesaikannya, atau risalah yahsuluna, dengannya dia mendapatkan ijazah, atau menyewa orang untuk mentahkik sebagian kitab-kitab. Maka dia mengatakan kepada orang yang hendak dia sewa, hadirli, datangkan kepadaku biografi haula, orang ini. Waraji' al-bahtha al-fulani, dan rujukkan bagiku, na'am, dari pembahasan seorang tokoh ini atau ulama ini. Kemudian dia mendapatkan risalah tersebut, na'am, dan mendapatkan peringkat, ya, kedudukan, na'am. Dengannya dia termasuk dari golongan, bisa jadi dengan seperti itu dia dijadikan golongan sebagai orang-orang yang mu'allimin, pengajar, atau yang serupa dengan hal itu. Ya, bisa lulus dengan hasil yang baik karena menyewa tersebut. Maka fahadha fil haqiqa mukhalifun limaqsudil jami'ah wa mukhalifun lil waqi'. Maka ini pada hakikatnya menyelisih dari tujuan universitas tersebut dan menyelisih kenyataan. Ya, bukan hasilnya, na'am, kemudian diaku-aku miliknya untuk mendapatkan ijazah. Wa ara anna nau'un min al-khiyanah, dan aku memandang bahwa ini bagian daripada pengkhianatan. Ya, berarti ada, ya, lulus, na'am, disertasinya adalah karya orang lain. Berarti ada, karena ditanyakan ini. Nah, thayyib. Li'anna la budda ay yakuna al-maqsudu min ar-rasail huwa ad-dirasatu wal 'ilmu qabla kulli syai'in. Karena harus tujuannya adalah dari risalah tersebut belajar ilmu sebelum segala sesuatu. Fa idza kana al-maqsudu min dhalika shahadah faqat fa inna la usila ba'da ayamin 'anil mawdu alladhi hasala 'ala syahadati fi lam yujib. Maka jika tujuannya hal itu hanya mendapatkan ijazah saja, maka seandainya dia ditanya pada lain hari tentang maudhu pembahasan yang telah dia tulis dari hasil menyewa orang tadi untuk mendapatkan ijazah, maka dia tidak bisa menjawab. Padahal, na'am, taib, pembahasannya yang dia, na'am, buat untuk mendapatkan ijazah, tetapi hasil orang lain, tak kala ditanya, dia tidak bisa menjawab. Lihada uhadziru ikhwanil ladhina yuhakikuna al-kutuba awil ladhina yuhadziruna rasaila ala hadha nahwi minal aqibatil wakhimah wa akulu innau la ba'sa minal isti'anati bil ghairi. Maka dengan hal ini aku memperingatkan kepada saudara-saudaraku yang mereka mentahkik kitab-kitab atau mereka yang membuat risalah-risalah dari yang semacam ini untuk takut mendapatkan ancaman yang keras. 6. Ya, yaitu dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mentahkik, jangan mau disewa oleh orang-orang yang seperti ini. Wa aqulu, dan aku mengatakan tidak mengapa, ya, meminta bantuan kepada orang lain, walakin laisa ala wajhin an takuna ar-risalatu kulluha min san'i ghairihi, akan tapi dari sisi, na'am, bukan buatan dari orang lain, yaitu hanya bertanya untuk memudahkan, maka tidak mengapa hal yang seperti ini. Waffaqallahu al-jami'a lil-ilmi nafi' wal-amali salihi innahu sami'un mujibun. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya bagi ilmu, kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Sungguhnya Allah Zat yang Maha mendengarkan lagi mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang datang. Naqtai bi hadzal qadar. Subhanallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.